sempurna. Mungkinkah semua mereka tahu saat hatiku lulu kepadamu, kau pergi dengan kisah yang lalu dan ku simpan di ketulusan hati. Sehingga aku